Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله dikeluarkan oleh al-imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan juga Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma, dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sebuah kisah yang masyhur, kisah yang sering kita dengar. Kata beliau, balaghani hadithun an rajulin annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang lelaki yang dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengetahui bahwasannya ada seseorang yang mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW secara langsung, dan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma ternyata belum pernah mendengar hadis tersebut. Lalu kata Jabir radhiyallahu taala an, fashtaraitu ba'iran. Maka pada saat itu pula aku mendengar di sana ada seorang yang mendengar hadis dan aku belum pernah mendengarnya. Fashtaraitu ba'iran. Aku langsung membeli seekor unta, langsung dibeli. Fasyadatu alaihi rahli. Kemudian di atas unta itulah syadatu rahli, aku ikatkan pelana dan juga perbekalanku. Wasirtu ilaihi syahron, dan aku tempuh perjalanan menuju hadis tersebut selama satu bulan. Bayangkan, satu bulan hanya untuk satu buah hadis. Ini semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Ya, langsung beli apa? Unta. Ya. Kalau zaman kita subhanallah, enggak perlu sampai satu bulan ya. Dari atas tinggal jelurung. Insyaallah enggak cuma satu hadis juga ya. Dua hadis, tiga hadis, satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Terus ya. Nah, ini bedanya kita dengan para sahabat. Tetapi setidaknya kita juga harus bersemangat untuk mencontoh dan menteladani para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, karena merekalah khairun nas, sebaik-baik generasi. Ya. Kata beliau, wa qadimtu ilaihi asyam hatta qadimtu ilaihi asyam. Hingga tibalah aku di negeri di mana yang aku tuju untuk mendapatkan hadis tersebut, yaitu di negeri Syam, yang menempuh perjalanan selama satu bulan. Faida Abdullah ibnu Unais radhiyallahu taala an, ternyata orang yang sedang aku tuju itu adalah sahabat yang aku kenal, yaitu sahabat Abdullah ibnu Unais radhiyallahu taala an. Faqultu lil bawab, maka aku pun mengatakan kepada al-bawab, kepada penjaga pintu, yakni pintu rumahnya Abdullah bin Unais radhiyallahu taala, qultu lil bawab, aku mengatakan kepada penjaga pintu rumahnya Abdullah bin Unais radhiyallahu taala, Jabirun 'alal bab, bahwasannya sahabat Jabir sedang menunggu di bawab, yaitu di pintu. Kayaknya dimatikan aja deh lampunya. Matiin aja. Tapi jangan pada pergi, nanti matiin pergi. Nah, yang di luar mungkin dinyalain. Yang di luar biar pada kabur ke sana. Ya. Jangan pada pergi ya. Nah, tidur. Nah, sudah. Buka bukunya nanti paling terakhir. Sudah, lanjut lagi. Lanjut nggih. Maka aku pun berkata kepada penjaga pintu rumahnya Abdullah bin Unais radhiyallahu taala an, Jabirun alal bab, katakanlah bahwasannya Jabir telah menunggu di depan pintunya. Fa kharaja Abdullah bin Unais radhiyallahu taala an, maka keluarlah Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu, ya, wa yata'u thawbahu, beliau mendengar bahwasannya yang datang adalah diriku Jabir ibnu Abdullah, na'am, ya, maka beliau pun dengan bergegas keluar dari rumahnya, wayata'u thawbahu, dengan mengikatkan pakaiannya ketika bertemu dan berjumpa melihatku, fa'tanaqani wa'tanaqtuhu, maka aku dan dia pun bermu'anaqah, saling berpelukan, i'taqani wa'tanaqtuhu, kita saling berpelukan. Nah, ini di antara contoh dari para sahabat ketika bertemu dengan saudara-saudara yang jauh, sama ikhwah, salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah, ya, berpelukan, mu'anaqah, ya, sebagaimana Jabir dan juga siapa, Abdullah ibnu Unais radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka tanpa basa-basi, tidak medang dulu, makan dulu dan seterusnya, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma langsung mengatakan kepada Abdullah ibnu Unais, bayangkan, menempuh perjalanan satu bulan dengan seekor unta sampai di negeri Syam menuju rumahnya Abdullah bin Unais, ya, tidak duduk, tidak apa, langsung hadisan balaghani angka, sebuah hadis langsung ditagih sama siapa, Jabir ibnu Abdullah, wahai Abdullah bin Unais radhiyallahu taala, sebuah hadis telah sampai kepadaku, angka, bahwasanya hadis itu datangnya dari engkau, annaka, bahwasanya engkau sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau dikabarkan mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan para sahabat. Lalu kata Jabir, fa khasitu, saya khawatir, saya takut, an amuta, kalau saya mati, au tamuta, engkau atau engkau yang mati terlebih dahulu, qabla an asma'ahu minka, sebelum aku mendengarnya dari engkau, wahai Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala an. Maka setelah diminta oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala an langsung mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuhsyarun nasu awil ibad yaumal qiyamah, akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan di padang mahsyar manusia atau hamba-hamba pada hari kiamat dalam keadaan uratan ghurlan buhman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan. Apa uratan? Tidak berpakaian, satu helai benang pun. Ghurlan, dan juga dalam keadaan belum dikhitan. Ya, dalam hadisnya Ibunda Aisyah yang lain, ya, dalam Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan hufatan, juga tidak beralas kaki. Lalu yang terakhir kata Rasulullah SAW, buhman. Para sahabat ketika itu bertanya, kata Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala an, wa ma buhma ya Rasulullah, apa itu buhman wahai Rasulullah, laisa ma'ahum syai'un, tidak ada bersama mereka hamba-hamba Allah manusia syai'un, sesuatu apapun, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan, wa laisa ma'ahum syai'un atau buhman, tidak membawa sesuatu apapun, polosan, seperti sebagaimana kita lahir di dunia. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayunadi munadin bisautin yasma'ahu min qurbin. Maka ketika itu ada yang menyeru, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dengan saud, dengan suara yasma'ahu min qurbin. Semuanya bisa mendengar dan pendengarannya sama-sama seperti mereka mendengar dari jarak yang dekat. Ya. Subhanallah, itu hari yang sangat-sangat berat. Kita saja dikumpulkan sekian puluh ribu orang di hadapan. Itu sudah suasananya sangat apa? Luar biasa. 1 juta orang dikumpulkan. Ya, sama-sama. Itu sudah sangat luar apa? Biasa. Heboh di Indonesia. Ya. Sekian juta orang melakukan aksi ini, aksi itu. Iya tidak? Ya. Dan ternyata kita pun melihatnya apa? Dibuat, oh iya ya, rame ya. Nah, kita tidak membayangkan bagaimana keadaan dia mana di padang mahsyar ini. Ya, semuanya dikumpulkan, tidak memiliki apa-apa. Ya, semuanya manusia dikumpulkan dari awal sampai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan seruan yang semuanya mendengar dengan pendengaran yang sama, yang jauhnya yang dekatnya semuanya yasma'uhu min qurbin. Ya, sekarang manusia kalau ya zaman sekarang saja bisa membuat apa? Earphone, headset, ya, yang di sini sama yang di rumah bisa mendengar dengan suara yang sama. Iya tidak? Itu manusia. Bahkan mungkin bisa jadi yang di rumah suaranya lebih apa? Lebih jelas. Di sini campur hujan, ya, belum kalau ya semoga tidak, ya. Telinganya kemasukan sayap laron misalnya, semoga tidak. Sama yang harus mendengar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Semuanya akan mendengar dengan suara yang sama. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu, ana al-maliku. Sayalah rajanya pala raja. Ya sudah. Semua manusia dikumpulkan di situ. Termasuk para raja, para penguasa, para presiden. Dan Allah tekankan, ana al-malik. Sayalah raja yang sesungguhnya. Ya, semuanya dalam keadaan takut tunduk. Ya. Mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Anal Malik wa ana Dayyan kata Allah, dan sayalah Ad-Dayyan. Apa Dayyan? Maha yang membalas segala perbuatan hamba. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, la yambaghi li ahadin min ahli an-nar ayadkhulan nara walahu inda ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi satu pun dari penduduk neraka untuk dia masuk ke dalam tempatnya yaitu neraka sementara lahu dia memiliki hak di sisi seorang penduduk surga. Bayangkan. Ahli nar penduduk neraka pun, hatta seorang kafir pun, barakallahu fikum, ketika dia memiliki hak yang berada di tangannya seorang muslim, atau bahkan Allah sebutkan penduduk surga. Ini enggak bisa masuk ke dalam neraka sampai haknya ini ditunaikan oleh seorang penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-qisas. Pengembalian hak-hak. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yambaghi li ahadin min ahli al-jannah ayadkhul al-jannata." Demikian pula tidak sepantasnya seorang penduduk surga masuk ke dalam surga. Ya. Wali ahadin min ahli nar indahu haqqun hatta aqussahu kata Allah. Sampai penduduk surga itu memberikan haknya meskipun itu adalah hak milik seorang penduduk neraka. Hatta aqussahu, sampai aku benar-benar mengkisosnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bertanya, atau Allah Subhanahu wa taala ya menutup firman-Nya dalam hadis qudsi tersebut dengan mengatakan hatal lutamata. Ya, meskipun hanya sebuah tamparan, tetap Allah akan qisas. Ya. Maka para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kaifa, bagaimana innama na'tillaha azza wa jalla dalam keadaan buhman, wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa memberikan hak-hak yang dulu milik hak-hak orang lain berada pada diri kita, atau kita rampas atau kita ambil, sementara kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Buhman, tidak memiliki sesuatu apapun." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bil hasanati wasayyi'at." Hak-hak itu akan kalian kembalikan. Ya. Akan Allah Subhanahu wa taala qisas dengan kebaikan-kebaikan atau dengan kejelekan-kejelekan. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, subhanallah, sebuah hadis yang mengingatkan kita semuanya bahwasannya semua hak, semua kezaliman ya, yang dilakukan oleh seorang manusia, bahkan al-bahaim, bahkan hewan-hewan, binatang ternak, kepada sesamanya, itu pasti Allah Subhanahu wa taala tegakkan, kembalikan. Ya. Pasti. Ya. Ya. Termasuk hadis ini, apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Unais dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhum. Ya. Hadis yang sangat azim, yang sangat agung. Ya. Dan inilah pengadilan Allah Subhanahu wa taala, pengadilan yang paling adil. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagai qadiyul qudat, qadinya qadi, hakimnya hakim, dan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, yang paling bijak, sana semuanya akan dibalaskan, ditunaikan. Maka bagi siapa saja yang merasa dirinya memiliki hak-hak yang dirampas, yang diambil, belum ditunaikan oleh orang lain, ya, oleh siapapun, oleh orang yang lebih memiliki kekuatan, memiliki kuasa atas dirinya, dan dia tidak mampu untuk mengambil haknya kembali dari orang tersebut, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Sungguh hak itu akan kembali kepada diri-diri kita pasti. Baik di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia kita tidak bisa mengambilnya, padahal itu hak kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka jangan khawatir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya dengan pengembalian yang adil, seadil-adilnya. Ya, maka jangan pernah putus asa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengadili seluruhnya, semuanya. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah tamparan itu akan apa? Kita ambil. Mungkin kita di dunia ini dizalimi oleh orang-orang yang lebih memiliki apa? Kekuatan di atas kita, sementara kita tidak mampu membalas. Hak kita dirampas, hak kita diambil, kita ditindas dan seterusnya, sementara kita tidak mampu mengambilnya kembali, kita tidak mampu membalasnya. Yakinlah bahwasannya ada sebuah tahapan di hari kiamat, yaitu yang disebut dengan tahapan al-qisas. Ya, maka jangan pernah berkecil hati. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan hak-hak tersebut. Demikian pula ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, ketika kita dalam keadaan sadar atau tidak sadar sebagai orang yang zalim, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, karena memang mungkin kita lebih berkuasa, ya, lebih memiliki daya, ya, kita ambil. atau bahkan kepada anak-anak yang lebih kecil kita zalimi mereka, tidak salah apa-apa, apa? Dipukul ceplak, tidak salah apa-apa, ya. Disentil cetak, ya. Itu sebuah kezaliman. Maka hadis ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mudah melakukan apa? Kezaliman, karena itu pasti akan dibalas. Barakallahu fikum. Sebesar apapun, sekecil apapun itu kezaliman, pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan itu kepada pemilik-pemiliknya. Ya. Dan pasti kita sebagai seorang manusia pasti pernah berbuat apa? Zalim. Ya. Maka sebelum terjadi hari-hari tersebut, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kehalalannya, mintalah apa? Maafnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Naam. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdhihi aw syai'." Barang siapa dia memiliki mazlamah, sebuah kezaliman, li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi, baik itu dari kehormatannya, mungkin kita pernah mencelanya, mungkin kita pernah apa, ya, menghinanya, dalam keadaan mungkin kita nganggapnya guyon, tetapi ternyata saudara kita tersinggung hatinya. Nah ini hati-hati juga, ya. Makanya bukan hanya tangan kita yang kita jaga untuk tidak berbuat zalim, termasuk lisan kita, jangan sampai. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan irdihi, kehormatannya. Atau dalam keadaan saudara kita tidak tahu, kita rendahkan di hadapan orang-orang lain. Itu juga termasuk apa? Kezaliman. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa man kanat lahu madlamatun li akhi, dia memiliki kedzaliman terhadap saudaranya, min irdihi, baik itu dari kehormatan nama baiknya, au syai, atau apapun itu, ya, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu minhul yaum, maka pada hari ini, kata Rasulullah, hari ini, falyatahallalhu minhu, mintalah kehalalannya hari ini, hari ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, selama belum, ya, kita berada pada hari dinar dan juga dirham tidak lagi bermanfaat hari kiamat, maka minta kehalalannya. Ya, maka saya di sini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula, ya, menyadari betapa lemahnya diri ini melakukan kezaliman-kezaliman, ya, dan yakin bahwasanya kelak akan ditegakkan qisas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak pribadi minta maaf kepada antum semuanya, minta kehalalannya, ya. Sungguh mungkin di sana ini pernah menyakiti hati antum, atau bahkan tangan ini dan seterusnya, wah, mohon dimaafkan. Sungguh itu bisa menjadi sebab terhalangnya seseorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Minta maaf kepada saudara-saudara kalian. Ya, maka saya pribadi minta maaf kepada antum semuanya. Mohon dimaafkan. Ya. Sungguh. Ya. Seseorang di dunia ketika dia mendolimi saudaranya, lalu minta dihalalkan, dan dia meminta persyaratan yang mungkin dirasa berat, lebih baik dia tunaikan persyaratan tersebut daripada dia di akhirat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengadili kita. Barakallahu fikum. Inilah ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang disebut sebagai al-qisas. Apa? Al-qisas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqdha fihi bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Pertama kali yang akan Allah subhanahu wa ta'ala putuskan kelak pada hari kiamat, fid dima, tentang darah, tentang qisas. Ya, dan qisas itu akan terjadi dua kali. Ya, qisas yang pertama, qisas antara mukmin dengan kafir, kafir dengan kafir, ya. Dan qisas yang kedua akan terjadi di qantarah, antara mukmin dengan mukmin setelah mereka melewati al-jisr as-sirat. Barakallahu fikum. Ini kezaliman yang sangat mengerikan. Ya. Qisas pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'adzunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, sungguh kalian pasti akan diminta untuk mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya kelak pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i, pasti kalian akan diminta untuk mengembalikan hak-hak kepada ahlinya, kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai pun kepada seekor domba al-jalha yang dia tidak memiliki tanduk di dunia, ya, akan diberikan tanduk kepadanya untuk membalas minasyati al-qurna, untuk membalas menanduk kepada kambing yang memiliki kita tanduk. Itu akan dibalas suara Allah. Pasti, dan itu sebuah kepastian. Ya. Cuman bedanya, ya, kalau binatang-binatang ini akan saling mengkisos, dulu yang punya tanduk menanduk, di akhirat dibalik, dia yang akan ditanduk. Yang tidak memiliki tanduk diberi tanduk. Tetapi setelah mereka saling mengkisos, akan menjadi apa? Turoba, menjadi tanah. Makanya orang-orang kafir mengatakan pada hari kiamat, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, seandainya aku itu menjadi pasir atau tanah. Barakallahu fikum, pasti akan ditegakkan. Ya, maka perhatikan diri-diri kita. Ya, tetangga kita terlebih khusus. Ya, orang-orang yang sering kita ajak muamalah, ajak komunikasi. Ya, sangat-sangat mungkin mereka pernah merasa terzalimi, maka minta maaflah. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat Muslim, ketika bertanya, ya, hadis yang sering kita dengar, kepada para sahabatnya, adadruna mal muflis, tahukah kalian apa itu muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi? Kata para sahabat, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata', di sisi kita wahai Rasulullah sallam, al muflis, orang yang bangkrut itu adalah orangnya la indahu atau lahu dirhamun wala mata, orang yang tidak memiliki dirham, tidak mula memiliki harta, itu bangkrut, kata para sahabat. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku itu adalah ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang yang datang dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Dia bawa pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Tetapi ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Tetapi ternyata ada satu orang datang, dulu pernah syatam, mencela orang ini. Wa qadhafa hada, pernah menuduh orang ini. Wa akala mala hada, pernah mengerampas hartanya ini. Wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darahnya ini. Wa daraba hada, pernah memukul orang ini. Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati, maka orang ini diberikan kebaikan-kebaikannya. Salatnya bergeser, zakatnya bergeser. Wa in faniyat hasanatu, sampai ketika pahala-pahalanya itu habis, qabla alla yuqdama alaih, dalam keadaan masih banyak orang-orang yang belum dituntaskan kedzaliman-kedzaliman dan juga hak-haknya. Faturiha, maka dilemparkanlah khotoyahum, dosa-dosa mereka, alaihi, kepada orang tersebut. Waturiha ilan nar, hingga akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Ya, ini kisos. Barakallahu fikum. Dan ini pasti terjadi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tidak mungkin penduduk surga masuk ke dalam surga sampai hak-hak yang dulu dia rampas, baik itu penduduk surga ataupun penduduk neraka, dikembalikan. Sebagaimana kita dalam dunia ini. tidak mungkin mati kecuali sampai rezeki-rezeki kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sama orang mungkin enggak mungkin masuk surga sampai selesai benar-benar bersih, tidak ada hak-hak yang tersangkut kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Dan ini di akhirat, adapun di dunia terhadap orang-orang yang terzalimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada satu penghalang pun antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia tidak berdoa, ya, tetapi juga tidak memaafkan, maka yang terjadi adalah kisos tersebut. Ya. Tetapi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian terhadap doanya. Kenapa? Karena pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama pun, barakallahu fikum, termasuk doanya orang kafir ketika dia ditindas. Ya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu tsalatsah." Kezaliman itu ada di tiga. Yang pertama adalah zulmun, kata Rasulullah SAW, la yaghfiruhullah, kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zulmun yaghfiruhullah, kedzaliman yang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Wa zulmun yang ketiga adalah, kata Rasulullah SAW, kedzaliman la yatsrukuhu, yang tidak akan Allah biarkan, Allah tinggalkan begitu saja. Fadzulmul ladzi la yaghfiruhullah, fasyirku, kedzaliman yang tidak mungkin Allah ampuni adalah kesyirikan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar, yang paling besar. Fadzulmul ladzi yaghfiruhullah, adapun kedzaliman yang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni ketika Allah berkehendak, fadzulmul ibad anfusuhum, yaitu kezaliman hamba terhadap dirinya, fima bainahum wa baina rabbihim, apa yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa keselain kesyirikan, itu juga disebut sebagai kezaliman, zalim terhadap diri sendiri. Yang terakhir, fadzulmul ladzi la yatrukuhu, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, tinggalkan begitu saja, zulmul ibad ba'duhum ba'dha, yaitu kezaliman hamba terhadap hamba yang lain, hatta yadina li ba'dihim min ba'din, sampai mereka saling mengkisos atau saling memaafkan. Makanya kita harus meminta maafnya. Kalau dia mendoakan, habis kita. Dia tidak mendoakan, tapi juga tidak memaafkan, pasti akan Allah tegakkan kelak pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Maka hadis yang dibawa oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dari sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhuma mengingatkan kita akan ditegakkannya al-qisas, dikembalikannya hak-hak kepada pemiliknya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Bagi pihak-pihak yang terzalimi, jangan pernah berkecil hati, karena hak-hak itu pasti akan dikembalikan. Bagi yang merasa pernah mendzalimi, ya, hati-hatilah dengan hari qisas, atau hati-hatilah dengan doa mereka. Ya, maka mintalah maafnya, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan hak-hak orang-orang yang kita ambil haknya. Barakallahu fikum. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas terkait ruqyah. Terakhir yang kita ambil dari perkara-perkara yang mempercepat kesembuhan seseorang yang diganggu oleh jin atau bahkan penyakit-penyakit pada umumnya, ya. Dari 10 yang akan kita sebutkan, barakallahu fikum, kita telah menyebutkannya 7. Dan yang terakhir yang kita sebutkan, yaitu memperbanyak atau mempersering membaca surah Al-Baqarah di rumah-rumah kita. Ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Karena syaitan akan lari, takut, pergi dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Pada rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Barakallahu fikum. Yang ke-8, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-hirsu ala kathrati dzikrillah azza wa jalla wal mudawamatu ala qira'atil Qur'an wa mulazamatul istighfar wa tahassun bil adkaril mashru'ah. Yaitu bersemangat untuk memperbanyak, mempersering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini terus, ya. Harus terus lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tujuan syaitan ini fa ansahum dzikrullah, untuk melalaikan kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mudawamatu ala qira'atil Qur'an, dan senantiasa membaca Al-Qur'an. Wa mulazamatul istighfar, dan juga melazimkan dirinya senantiasa bersama atau sering membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kesurupannya kita, ketempelannya kita, sakitnya kita itu sebab dosa-dosa kita. Famakanallahu liyu'adzibahum wahum yastaghfirun. Dan Allah tidak mungkin mengadab mereka ketika mereka beristighfar. Ya, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membentengi diri at-tahassun bil adzkaril masru'ah, dengan zikir-zikir yang disyariatkan, termasuk zikir pagi dan petang. Barakallahu fikum. Ini yang ke-8. Yang ke-9, al-hirsu ala surbil ma'it tahur al-makru' alaih wal-iqtisal bihi wabikhasatin atau wabikhasati ma'i zamzama. Yaitu semangat untuk meminum air yang suci yang telah dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal-iqtisalu bih, dan juga mandi dengannya. Ini sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, menyebutkan ini pula, ya, air putih dibacakan, ya, labas, ya, lalu diminum, atau bahkan untuk mencuci muka, untuk berwudu, labas, ya, untuk dilakukan. Barakallahu fikum. Yang tidak boleh apa? Diperjual belikan, didalai. Berapa harganya? Ini sebotol 100.000. Wow, mahal banget. Sudah dibacakan oleh Ustadz Fulan, oleh Habib Fulan, nggak boleh. Ya, sudah diminum untuk sendiri, untuk baca sendiri, minum sendiri, labas. Ya, itu juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah, dan juga para ulama yang terdahulu juga menyebutkan ini. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Ya, karena intinya ada di bawah di bacaannya tersebut. Nah. Terlebih khusus air zam-zam. Fahuwa shifa'u suqim atau suqmin. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya zam-zam itu adalah apa? Shifa'u suqmin, ta'amu tu'min. Ya, bahwasanya zam-zam itu adalah makanan yang mengenyangkan, dan juga shifa'u suqmin, obat bagi penyakit. Terlebih khusus air zam-zam ini. Falau quri'a 'alaika nadalika aulan wa arja li husuli syifa insyaallah. Naam, dan ketika zam-zam ini juga dibacakan, barakallahu fikum, lebih diharapkan padanya akan terdapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau udifa ilaihi waraqus sidr au ila ayyi ma'in tahurin maqru'in ilai alai au nuqi'at fihi awraqun kutiba 'alaiha ayatu qur'aniyah bimidadin tahirin min za'farin wa nahwihi kana dhalika sababan lisyifa' aidan bi'idznillah. Barakallahu fikum. Boleh padanya dimasukkan daun bidara, na'am, yang mudah-mudahan dengan itu, barakallahu fikum, menjadi sebab datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya dengan air boleh dibacakan dan seterusnya, ya, tentunya dengan menempuh sebab-sebab tadi, dia berzikir, membaca Al-Qur'an, membaca surah Al-Baqarah dan poin-poin yang pernah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, naam, yang ke-10, masih ada beberapa, ya, tapi kita cukupkan dengan yang 10, yaitu al-hirsu ala akli zaitiz zaitun wal idhani bih. Naam. Mencoba untuk meminum minyaknya dari buah zaitun dan juga mengoleskannya. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Diriwayatkan dari Al-Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kulu zaita, makanlah buah zaitun, ya, atau minyaknya, ya, makanya kalau minyak-minyak zaitun yang masih murni itu bisa diminum, ya, karena memang kata Rasulullah SAW perintahnya untuk dimakan, ya, selain dimakan waddahinu bi, dan juga mengoleskanlah pada tubuhnya. Ini sabda Rasulullah SAW. Selama kata beliau, fa innahu min syajaratin mubarakah, karena pohon zaitun itu adalah pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Wa kadzalika al habbatus sauda, demikian pula habbah sauda, jinten hitam. Wa zaituha, demikian pula minyak dari habbatus sauda, yuk kalau minha, makan dari jinten hitam tersebut habbatus sauda, wa yudahanu bizaitiha, dan juga mengoleskan badannya dengan minyak atau airnya dari habbatus sauda. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil habbatis saudai shifaun min kulli da' illa sam. Habbatus sauda itu merupakan obat bagi segala penyakit, illa sam, kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, habbatus sauda dan juga zaitun. Ya, ini termasuk menjadi sebab-sebab kesembuhan dalam keadaan dia yakin mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallam, kullu zaid waddahinu bihi fa innaha min syajaratin mubarakah. Makan dan juga oleskanlah minyak zaitun, karena itu adalah minyak atau buah yang diberkahi. Kata Rasulullah SAW tentang habbatus sauda, al habbatus sauda shifaun min kulli da' illa sam. Habbatus sauda itu adalah shifa li kulli da' min kulli da', obat dari segala penyakit kecuali kematian. Barakallahu fikum. Terkait habbatus sauda ini, ya, dulu pernah ada sebuah kisah, ya, karena tahrif atau salah dalam membaca. Ya, zaman dulu belum ada titik-titik, belum ada syakl, ya. Jadi kalau nulis hadis bahkan ayat pun cuman panjang-panjangnya saja, tidak ada apa titiknya. Nah, kadang ada orang salah baca. Ya, termasuk Al-Quran dulu belum ada titik-titiknya, belum disyakl, belum tentang titik-titik harokat, belum ada dulu. Ya, habbatus sauda shifaun min kullida. Dulu ada yang membacanya karena hak ba tak, jadi cuman gini saja, ha ba tak marbutoh, cuman gini saja, kan tidak ada titiknya. Ada yang salah membaca, apa bacanya hayatun sauda, apa artinya ular hitam, akhirnya salah. Assalamualaikum, ya. Jadi kita beruntung sekali memiliki sahabat Rasulullah SAW, tabiin, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama hadis, mereka memiliki hafalan yang sangat kuat. Jadi tulisannya meskipun tidak ada titiknya, dengan ingatan mereka, mereka bisa menyampaikan kepada kita hadis yang benar. Ya. Coba kalau zaman dahulu adanya kita, ya, belum ada titik-titik, nulis itu mesti salah. Bukan habbatus sauda, tetapi hayyatus sauda. Ya. Hadis lain juga ada yang keliru juga. Alaikum bisakinah wal waqar. Dulu belum ada titiknya. Waqar itu juga barakallahu fikum tidak ada titik-titiknya. Hamzah itu juga ya, cuma ditulis lurus saja. Waqar itu ya, kalau ada hamzah fa'rah itu juga ada titiknya. Ya. Jadi alaikum bisakinah itu ada yang membaca ya. Kalau kalian sholat sudah mendengar iqamah, tetaplah tenang, kata Rasulullah SAW. Alaikum bisakinah wa waqar. Dan juga wibawa. Tidak kerusak-kerusuk, tidak leda-ledi, dan seterusnya, kata Rasulullah SAW. Ada yang bacanya salah. Bagaimana bacanya? Alaikum bisikinah. Wajib kalian membawa pisau. Waqar, ya, itu dibaca fa'roh. Akhirnya apa? Dia membawa pisau dan juga seekor tikus. Fa'roh. Karena apa? Salah, Pak. Baca ya. Barakallahu fikum. Ini beberapa kisah yang disebutkan dalam pelajaran hadis ya. Teringat ketika kita membaca hadis fil habbatis sauda shifaun min kulli da. Ada yang membacanya apa? Fil hayyatis sauda, pada ular hitam. Ya, mungkin barangkali orang-orang yang makan apa? Ular untuk tomboy barangkali salah baca, barangkali. Wallah alam bisa. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga antum semuanya. Naktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu wa hafizakumullah.